Wa tasihhu sholatu man udmiya lisaduhu qabla ghuslil fam idza lam yabtali riqahu fiha. Seorang yang gusinya berdarah, sholat yang dilakukannya sah sebelum dia membasuh mulutnya. Jadi man udmiya lisaduhu ini artinya seorang yang gusi atau bagian di kiri kanan gigi itu mengeluarkan darah ya. Jadi di tengah-tengah sholat dia gusinya berdarah, itu sholat yang dilakukan sah ya, sebelum dia membasuh mulutnya, dengan syarat idza lam yabtali' riqahu fiha, selama ia tidak menelan ludahnya. Jadi kalau ludahnya ditelan, maka sholat yang dilakukan tidak sah. Alasan kemaafan itu li'anna damalithah ma'fuun anhu bin nisbati ilarik, karena darah gusi, darah yang keluar dari gusi ini hukumnya ma'fu, terkhusus untuk ludah ya. Jadi bin nisbati ilarik ini artinya terkhusus ludah, terkhusus untuk ludah. Damu lisah atau darah gusi ini hukumnya ma'fu. Dan di kata lisah, arti dari kata lisah ini sebenarnya tidak gusi ya. Jadi kata lisah ini sebenarnya harokat huruf lam ini bisa memiliki tiga harokat. Jadi bisa dibaca lisah, lasah, dan lusah, bisa tiga harokat. Artinya adalah bagian yang ada di sekitar gigi. Jadi bagian mulut yang ada di sekitar gigi itu namanya lisah. Namun ada juga yang mengartikannya gusi ya. Jadi ada yang mengartikan gusi, ada yang mengartikan bagian yang ada di sekitar gigi. Dan kesahan sholat bagi orang yang mengeluarkan darah di dalam mulutnya, ini dengan syarat tidak menelan ludahnya ya, tidak menelan ludahnya di saat sholat, sebab ludahnya telah bercampur dengan darah. Jadi kalau untuk kesan sholat masih dimakfu, tetapi untuk ditelan itu hukumnya tidak bisa dimakfu, dalam arti tetap membatalkan sholat ya, karena menelan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan di dalam sholat. Lalu mengenai makfunya darah lisah. Makfunya darah lisah ini hanya terkhusus untuk ludah saja. Dan ludah itu tidak dianggap ajnabi, tidak dianggap ajnabi atau benda lain untuk darah. Jadi seperti di keterangan sebelumnya, termasuk syarat dari darah yang makfu adalah darah itu tidak tercampur dengan benda lain ya, tidak tercampur dengan benda lain. Dan di dalam permasalahan ini darah gusi sudah bercampur dengan ludah ya, darah gusi sudah bercampur dengan ludah. Artinya kalau kita menerapkan syarat di penjelasan sebelumnya, itu harusnya darah gusi tidak dimakfu karena sudah tercampur dengan ludah ya. Tetapi terkhusus dalam permasalahan ini, ludah tidak dianggap ajnabi, tidak dianggap benda lain untuk darah. Mengapa demikian? Sebab keduanya pasti tercampur. Tidak mungkin atau sangat sulit sekali menghindarkan ludah dari darah yang ada di dalam mulut ya. Jadi karena keduanya pasti tercampur, maka rik atau ludah ini tidak dianggap ajnabi untuk darah. Walau ra'ufa qabla sholati wadama, fa'in rojan kita ahu wal waktu mutasi'un intadhurahu. Jika hidung seseorang mengeluarkan darah sebelum dia sholat, di ra'ufa ini biasanya harokat ain fi'il dhumah ya biasanya. Ra'ufa artinya hidung yang mengeluarkan darah atau penyakit mimis ya, mimisan. Walau ra'ufa qabla sholah, bila ada seseorang yang hidungnya mengeluarkan darah sebelum dia melakukan sholat, wadama, dan darah itu terus-menerus keluar. Jadi dama artinya darahnya tidak bisa berhenti ya, terus-menerus keluar. Maka hukumnya diperinci. Bila ada orang yang hidungnya mengeluarkan darah dan darahnya terus-menerus keluar, apakah dia sah melakukan sholat bersama dengan darah itu? Hukumnya diperinci. Rinciannya adalah fa'in rojan kito ahu wal waktu mutasiun intadorohu. Jika ada kemungkinan darahnya berhenti, jadi roja in kito ahu artinya ada kemungkinan darah berhenti, wal waktu mutasiun dan waktu sholat masih lama, intadorohu, maka ia harus menunggu hingga darah berhenti. Jadi ini tergantung potensi dari darah itu sendiri. Kalau memang ada potensi berhenti, tidak boleh melakukan sholat bersama dengan darah yang mengalir. Tetapi kalau darahnya tidak ada potensi berhenti, wa illa, jadi wa illa ini artinya wa illam yarju in kito ahu. Andai kata tidak ada harapan darah itu berhenti, tahaffadho kasalis, maka dia harus menyumbatnya. Dia harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan bagi orang yang memiliki penyakit salis ya. Salis yaitu penyakit beser, penyakit kencing yang terus-menerus keluar. Jadi hukumnya sama seperti salis. Jadi dia harus melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang dilakukan oleh salis. Khilafan liman ja'ama intidharuhu wa in kharajal waqtu. Hukum ini ada juga ulama yang tidak sepakat dengan hukum ini. Jadi ada ulama yang berpendapat orang itu harus tetap menunggu darahnya berhenti. Jadi orang itu harus tetap menunggu darahnya berhenti. Jadi intidharuhu artinya dia harus menunggu hingga darahnya berhenti. Wa in kharajal waktu, walaupun hingga waktu sholat telah keluar, waktu sholat telah selesai. Jadi man za'ama ini artinya ulama ya, ulama yang berpendapat. Tetapi biasanya kalau diistilahkan dengan fi'il za'ama, ini biasanya pendapatnya lemah ya. Karena za'ama ini mana aslinya prasangka atau praduga, tapi praduga yang tidak benar, praduga yang kemungkinan salahnya lebih besar. Jadi ada ulama yang menghukumi ini sama dengan rincian pertama, yaitu dia harus tetap menunggu darah yang keluar itu berhenti dahulu. Kama tu'akhkharu li ghusli thawbihi al-mutanajjis wa in kharajal waqtu. Dan menurut ulama tadi, hukum ini sama seperti orang yang mengakhirkan sholat hingga waktunya habis dikarenakan mensucikan pakaiannya yang najis. Jadi darah yang keluar dari hidung itu disamakan dengan pakaian yang najis ya. Jadi kalau di permasalahan seorang yang ingin sholat tetapi pakaian yang akan dipakainya itu najis, dalam permasalahan itu dia harus mensucikan najis walaupun waktu mensucikannya itu lama sehingga waktu sholat telah keluar. Dan ulama tadi, man za'ama itu, dia menyamakan antara permasalahan baju yang najis ini dengan permasalahan seorang yang keluar darah mimis ya. Wa yufraku bi kudrati hadha ala izalatin najasi min aslihi falazimathu bi khilafihi fi mas'alatina. Tetapi menurut ulama yang pertama, yang memerinci hukum antara mungkinnya berhenti darah hidung atau tidak, ini membedakan antara dua permasalahan tadi, yaitu permasalahan baju yang najis dan permasalahan darah yang keluar dari hidung. Jadi penyamaan oleh ulama tadi, penyamaan man za'ama, itu dianggap beda oleh pendapat pertama, sebab permasalahan seorang yang mensucikan baju, ia mampu menghilangkan najis. Dia mampu menghilangkan najis ya. Jadi kudrati hadza ala izalatin najasi min aslihi. Orang yang bajunya najis itu dia mampu menghilangkan najisnya. Falazimathu, maka hal itu harus dilakukan. Bikhilafihi fi mas'alatina. Sedangkan dalam masalah darah, dalam masalah darah yang keluar dari hidung, tidak ada kemampuan seseorang untuk menghentikan darah. Tidak ada kemampuan seseorang untuk menghentikan darah yang keluar dari hidung. Jadi menurut pendapat pertama tadi, ini dua hal yang berbeda. Dalam arti tidak bisa disamakan ya. Karena keluarnya darah dari hidung ini penyakit. Dan tentunya kita tidak bisa mengontrol penyakit itu. Dalam arti kita tidak bisa menghentikannya kalau memang penyakitnya parah ya. Berbeda dengan baju yang terkena najis tadi. Dan permasalahan ini terkhusus untuk darah yang keluar sebelum melakukan sholat ya. Dan bila darah mimis keluar di saat sholat, tetapi keluarnya hanya sedikit, maka darah itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau darah mimis keluar di dalam sholat, ini rinciannya beda lagi ya. Rinciannya tergantung apakah darah itu banyak atau sedikit. Kalau darahnya hanya sedikit, maka tidak harus membatalkan sholat. Seorang yang keluar darah dari hidung itu tidak harus membatalkan sholat. Tetapi bila keluarnya banyak, jadi di tengah-tengah sholat keluar darah dari hidung dan keluarnya banyak, dan darah itu mengenai anggota badan, mengenai anggota badan yang banyak. Jadi kalau rincian pertama tadi hanya mengenai sedikit anggota badan. Anggota badan artinya bibir ya, artinya bibir atau kulit yang ada di bawah hidung. Kalau darahnya sedikit dan hanya mengenai sedikit badan, itu sholatnya tidak harus dibatalkan. Tetapi kalau keluarnya banyak dan banyak mengenai anggota badan, itu sholatnya harus diputus, harus dibatalkan. Walaupun sholat yang dilakukan berupa sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat ini tidak memiliki keistimewaan hukum dalam hal keharusan seseorang membatalkannya bila keluar darah dari hidung dan keluarnya jumlahnya banyak. Kemudian maksud dari kata wal waktu mutasiun ya, wal waktu mutasiun, kata wal waktu mutasiun atau waktunya masih lebar. Ini yang dimaksud adalah waktu sholat masih cukup untuk melakukan sholat dengan sempurna. Jadi kalau masih cukup melakukan sholat dengan sempurna, itu dianggap waktunya masih lama ya, masih lama atau masih luas. Lalu tentang keharusan bagi seorang yang keluar darah mimis tadi, keharusannya adalah sama seperti yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit beser atau salis ya. Jadi wa illa tahaffadza kasalis. Jadi tahafud ya, tahafud ini istilah ya. Istilah di dalam fikih untuk orang-orang yang darahnya tidak bisa berhenti atau najisnya tidak bisa berhenti dan dia diharuskan untuk sholat. Jadi sebelum dia melakukan sholat, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, membasuh tempat darah. Jadi kalau dalam masalah ini berarti hidung ya. Jadi orang yang darahnya keluar dari hidung dan tidak ada harapan darah itu berhenti, maka dia harus tetap sholat. Tetapi sebelum sholat dia harus tahafud. Tahafud ialah membasuh tempat darah, yaitu hidung. Lalu setelah dibasuh, tempat darah itu disumbat, disumbat menggunakan semisal kapas. Jadi dibasuh dan disumbat. Kemudian kalau memang butuh untuk dibalut, untuk mencegah kapas agar tidak bergeser atau terjatuh, kalau memang butuh membalut maka juga harus dibalutnya. Jadi kewajibannya tiga ya. Pertama membasuh darah, kedua menyumbat, ketiga membalut. membalut, tapi bila memang diperlukan. Artinya kalau tidak diperlukan ya tidak harus membalutnya. Wa an qalili tinin wa in kharaja wa an qalili tinin mahallu mururin mutayaqqanun najasatu. Termasuk najis yang dimakfu adalah najis yang berada di tempat yang dilalui manusia. Jadi kolilitin, arti tin ini tanah ya, tanah atau tanah yang lembab, tapi ini bisa diartikan tanah secara umum. Jadi mahalumurur atau tempat dilalui manusia, itu bila di tempat itu terdapat najis, hukumnya dimakfu. Mutayakonun najasatuhu, walaupun najisnya memang diyakini bahwa itu benar-benar telah terkena najis. Walau bimugul ladin, walaupun najis yang mencampurinya berupa najis mugoladoh. Jadi tanah yang digunakan jalan manusia, itu bila tanahnya najis, hukumnya dimakfu dengan syarat kolil tadi ya. Kolil artinya sedikit. Alasan kemakfuan itu lil masyakoh. Masyakoh artinya kerepotan ya, kerepotan atau kesulitan. Malam tabuko ainuha mumayyizatan. Syaratnya, syarat kemakfuan ini adalah najis tidak terlihat dan terpisah dengan tanah ya. Jadi najisnya sudah tercampur dengan tanah, tidak terpisah dan terlihat. Wa yahtalifu dzalik bil waqti wa mahallihi minas saubi wal badan. Hukum ini dinamis, dinamis dalam arti bisa berubah-ubah tergantung waktu dan tergantung tempat yang terkena najis. Jadi yahtalifu dzalik artinya hukumnya bisa berubah-ubah bil waqti, tergantung dengan waktunya kapan, wa mahallihi, dan tergantung benda yang terkena najis. Maksud dari mahalihi adalah minathawbi wal badan, yaitu pakaian dan badan. Wa inta'ayana ainun najasati fitorik walau mawati al kalbi. Ini mawati a ya, harokat hamzahnya fathah karena menjadi khobar dari kana yang terbuang. Wa yahdifunaha wa yubkunal khobar ya, dalam alfiah. Fala yu'fa anha. Dan hukum ini tidak berlaku bila benda najisnya terlihat, terlihat atau tidak tercampur dengan tanah ya. Jadi jika najisnya masih terlihat, artinya tidak bercampur dengan tanah, maka hukumnya tidak dimakfu. Walau mawati akal bin, walaupun najis itu berupa jejak dari langkah anjing. Wa in ammati fala yu'fa anha wa in ammati tariqa alal aujah. Menurut wajah yang lebih benar, hukum ini tetap berlaku walaupun najis memenuhi semua jalan. Jadi walaupun najisnya sudah memenuhi semua jalan, hukum ini tetap berlaku. Maksud dari masyakkah, maksud dari masyakoh ya, walau bimukul ladin lil masyakoh. Maksud dari kata masyakoh adalah setiap orang itu pasti akan keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kan tidak mungkin ada seseorang yang tidak berpindah dari tempatnya, selalu di rumah saja. Pasti dia akan keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Dan banyak sekali orang yang tidak memiliki baju lebih dari satu. Jadi keterangan ini di kitab Mughdil Muhtaj ya. Jadi seorang pasti keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Dan banyak sekali orang yang tidak memiliki baju lebih dari satu. Andai kata kita dituntut untuk mensucikan pakaian, andai kata kita dituntut untuk mensucikan pakaian setiap terkena tanah yang najis, maka hal itu sangatlah berat dilakukan. Jadi maksud dari masakoh itu tadi ya, hal itu akan sangat berat dilakukan bila kita selalu diharuskan untuk mensucikan pakaian setiap terkena tanah yang najis. Dan maksud dari yahtalifu dzalika bil waqti, maksud dari bil waqti ini antara musim syita dan shaif. Syita artinya musim dingin, shaif musim panas. Ini memiliki hukum yang berbeda ya. Jadi terkadang najis yang dimakfu di musim dingin itu tidak dimakfu di musim panas. Begitu juga sebaliknya. Najis yang dimakfu di musim panas itu terkadang tidak dimakfu di musim dingin. Nah, ini error. Terkadang tidak dimakfu di musim dingin. Jadi tergantung dari waktunya. Kemudian maksud dari wa mahallihi, maksud dari mahallihi yang tadi dijelaskan minatsobi wal badan. Jadi pakaian dan badan ini juga memiliki tempat-tempat yang berbeda untuk dimakfu atau tidaknya. Jadi pakaian dan badan bagian bawah, ya, pakaian dan badan bagian bawah ini memiliki hukum yang berbeda dengan bagian atas. Karena ini najisnya yang dimakfu adalah najis yang berada di bawah. Jadi pakaian dan badan bagian bawah ini dimakfu, tetapi pakaian dan badan yang di bagian atas tidak dimakfu. Artinya tempat pakaian dan badan ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Wa afta sayhuna fitorikin latina fiha. Ibnu Hajar berfatwa tentang jalan yang tidak terdapat tanah, ya. Latina fiha, tidak terdapat tanah. Bal fiha qadarul adami wa rawthul kilabi wal bahaim. Dan di jalan itu ada kotoran manusia, qadarul adami. Ada juga rawthul kilab, kotoran anjing, dan wal bahaim, dan kotoran hewan-hewan lain. Wa qad asabahal matar. Lalu semua najis itu terkena air hujan. Jadi ada jalan yang tidak terdapat tanah. Jalannya tidak ada tanah ya. Jalannya sudah diberi bangunan yang tidak ada tanahnya. Kemudian di jalan itu ada beberapa kotoran. Lalu kotoran itu terkena najis. Ibnu Hajar ditanya tentang hal ini. Lalu beliau menjawab, fatwa beliau adalah bil afwi indal masyaqqatil ihtiras. Jadi kata bil afwi ini hubungannya dengan kata afwa afta ya. Hubungan atau dalam bahasa nahwunya ta'aluk itu di kata afta. Jadi afta sayhuna bil afwi inda masyaqqatil ihtiras. Jadi saat beliau ditanya tentang hukum ini, beliau menjawab najis itu hukumnya makfu bila ada keberatan untuk menghindarinya. Jadi masyaqqatil ihtiras artinya berat untuk dihindari. Mengapa hukumnya dianggap masyaqqah? Mengapa hal ini dianggap masyaqqah? Karena kalau hujan turun itu tentunya hujan itu akan menjadikan najis merata di seluruh jalan.